penafsiran untuk objek yang tadi enggak disebutkan. Siapa yang bisa menyebutkan kedua-duanya? Bagus. Bagus sekali. Yang pertama adalah keyakinan atau agamanya orang-orang Ahlul Kitab dan kaum musyrikin, alias mereka tidak akan mau meninggalkan agama mereka kalau belum datang bukti yang jelas. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua adalah sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa mereka tidak akan meninggalkan atau mengingkari sifat-sifatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali justru ketika Nabi kita diutus dan diketahui oleh mereka. Pertanyaan yang terakhir. Kemarin kita menyebutkan sebuah pelajaran berharga tentang ayat, akhir ayat yang berbunyi al-bayyinah, bukti yang jelas bahwa seorang guru atau seorang ustaz atau seorang dai harus titik-titik-titik. Monggo, angkat tangan. Harus menyampaikan sesuatu sing bener karo genah, betul. Karena kalau ora bener ya bukan bukti, kalau bener ora genah ya ora mudeng. Makanya harus apa? Harus jelas dan benar. Itu sedikit apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu. Kita akan memasuki dan melanjutkan tafsir dari surat Al-Bayyinah ayat yang pertama. Para hadirin hadirat sekalian yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Mas FM di seluruh Tegu dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa UV TV dimanapun Anda berada. Kemarin penafsiran yang pertama. Berarti sekarang penafsiran habis pertama berapa? Kedua. Kalau kemarin penafsiran pertama, sekarang kita akan bahas penafsiran yang kedua. Apa penafsiran yang kedua? Sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Ahlul Kitab maupun kaum musyrikin, mereka tidak akan mengingkari atau meninggalkan sifat-sifat mulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang jelas, yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah anehnya mereka. Buktinya wis teka malah ora nerima, itu anehnya mereka. Kok bisa Ustaz? Iya. Kita akan bagi pembicaraan malam hari ini tentang pertama Ahlul Kitab dulu. Nanti setelah itu kita bicara tentang kaum musyrikin. Ahlul Kitab. Siapa Ahlul Kitab? Yahudi dan Nasrani. Nabinya siapa? Nabi Musa. Orang Yahudi. Orang Nasrani? Nabi Isa. Mereka sebenarnya sudah disiapkan kondisi psikologisnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka sudah disiapkan kondisi psikologisnya bahwa suatu saat nanti kalian harus mau meninggalkan agama kalian, yaitu agama apa? Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena sudah expire. Apa expire? Kadaluarsa. Kenapa kadaluarsa? Karena sudah diutus Nabi akhir zaman. Siapa itu? Nabi kita Muhammad SAW. Orang-orang Yahudi dan Nasrani sejak zamannya Nabi mereka, yaitu Nabi Musa dan Nabi siapa tadi? Isa. Itu sudah mewanti-wanti kepada umat mereka, yaitu orang Yahudi dan Nasrani, bahwa nanti akan ada Nabi setelah kami. Itu yang ngomong siapa? Nabi Musa dan Nabi Isa. menyiapkan hati, kondisi hati para pengikutnya. Jangan kaget nanti kalian kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi lain dan ini adalah nabi akhir zaman. Bahkan berita tentang akan diutusnya nabi akhir zaman yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah termaktub tertulis dengan jelas di dalam kitab suci mereka. Apa itu? Taurat dan Injil. Kalau tidak percaya, dengarkan apa yang disampaikan oleh zat yang enggak mungkin bohong. Siapa itu? Allah. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 157. Surat apa? Al-A'raf ayat 157. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil." Kata Allah Subhanahu wa taala secara global arti dari ayat tadi bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sudah maktub. Maktub itu artinya apa? Ditulis namanya di dalam Taurat dan Injil. Namanya sudah ada di dalam Taurat dan Injil. Disampaikan oleh Nabi Isa dan Nabi Musa kepada kaum Yahudi dan Nasrani bahwa kalian nanti di akhir zaman akan ketemu sama nabi lain. Dan kalian harus mengikuti nabi tersebut. Berarti namanya sudah ada belum? Sudah. Jadi orang nanas iki Ustaz. Orang nanas nang Taurat karo Injil. Panjenengan percaya sama Allah enggak? Berapa persen? Ya 1000 ya. Bukan hanya 100%, 1000% kita percaya. Kalau Allah mengatakan nama nabi kita ada di dalam Taurat dan Injil. Sekarang jublek-ublek nang Taurat karo Injil ora ketemu. Kira-kira sing lombo siapa? Mungkin enggak Allah bohong? Enggak mungkin. Terus berarti siapa gue sing tanggung jawab gue? Ya manungsane, manusia itu dari galangan sebagian oknum dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka mengutak-utik kitab sucinya. Ana sing dibusek, ana sing diganti, ana sing dirubah, dan itu melalui seminar-seminar yang dilakukan oleh pembesar-pembesar mereka secara maraton. Dan itu banyak fakta sejarah yang tidak bisa dipungkiri. Bahwa mereka sudah mengutak-utik kitab sucinya. Jajal si Quran dikewakan orang bakar. Kenapa? Karena sudah dijamin oleh Allah akan orisinil. Asli. Asli temenan ya untuk aspal ya. Nah, bukan asli tapi palsu enggak. Asli seperti apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, Quran ini akan tetap seperti itu, tidak akan berkurang satu huruf pun. Mulanya kalau misalnya ada yang berani merubah satu huruf saja, langsung ketahuan. Karena apa? Karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menjamin keorisinilan Al-Quran sampai hari kiamat. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami yang menurunkan Al-Qur'an dan kami pula yang menjamin untuk menjaga keaslian Al-Qur'an tersebut. Berarti kesimpulannya surat apa tadi? Al-A'raf ayat berapa? 157. Bahwa nama nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah tertulis di mana? Taurat dan Injil. bahkan gak cukup hanya sekedar nama. Karena kalau nama mungkin ada yang ngaku yang lainnya. Muhammad. Muhammad banyak gak yang namanya Muhammad? Mungkin di sini ada ya. Ada Muhammad sing endi. Gak cukup hanya di sekedar disebutkan namanya. Bahkan oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan secara spesifik sifat-sifatnya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar. Sifatnya nabi akhir zaman tersebut adalah selalu beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Amar ma'ruf, apa amar ma'ruf? Ngajak yang bagus-bagus, nahi mungkar. Mencegah yang jelek-jelek. Ini dua sejoli. Amar ma'ruf sama nahi mungkar. Enggak boleh dipisahkan. Roli pegatan antara amar ma'ruf sama apa? Nahi mungkar. Karena ada sebagian orang sekarang usah-usah nahi mungkar lah, bok ribut. Amar ma'ruf baik, enggak. Ini dua sejoli. Antara amar ma'ruf sama nahi mungkar. Amar ma'ruf ya iya, nahi mungkar ya iya. Nahi mungkar ya iya, amar ma'ruf ya iya. Ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil mungkar. Sifat yang pertama, nabi tersebut gemar amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kemudian sifat berikutnya kata Allah Subhanahu wa taala, wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Nabi yang tersebut di dalam Taurat dan Injil itu yaitu nabi kita Muhammad SAW. Sifatnya, karakternya menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Jadi agama kita, agama yang dibawa oleh nabi kita Muhammad SAW, sing apik-apik dihalalkan, sing elek-elek diharamkan. Ini ayat luar biasa. Ini ayat luar biasa. Kenapa Ustaz? Karena dengan ayat ini kita bisa membahas perbuatan-perbuatan, perilaku-perilaku yang belum ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa kita tentukan hukumnya apa. Walaupun belum ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Contoh. Merokok. Apa? Merokok. Nuwun sewu nggih, sing tesi sami udud nggih. Nuwun sewu. Merokok. Rokok itu pada zaman Nabi sudah ada belum? Sudah ada belum? Jadi ngerti? Belum ada pada zaman Nabi SAW. Makanya para ulama berpolemik dalam menentukan hukumnya. Karena belum ada pada zaman Nabi SAW. Beda dengan khamr. Beda dengan apa? Khamr. Kalau khamr pada zaman Nabi SAW sudah ada. Dan Nabi SAW sudah jelas-jelas mengharamkan apa? Khamr. Dalam Al-Quran genah, dalam hadis Nabi SAW jelas. Makanya tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama mengenai hukum apa? Khamr, enggak ada. Sehingga kalau misalnya ada itu perbedaan, sebagian ulama menghalalkan, wah gue rasa bener gue. Ulama gue sepakat, ijma bahwa khamr itu hukumnya haram. Rokok. Nah, rokok ini. Rokok ini kan belum ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kira-kira halal apa haram, apa makruh, apa mandan makruh? Apa haram go sing wis gedhe, sing bocah cilik, makruh go sing gedhe apa kepriwe? Apa haram buat yang belum bisa nyari duit, kalau sudah bisa nyari duit jadinya apa? Halal. Apa halal go wong sugih, haram go wong kere? Para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan haram. Dan kita tidak bisa menutup mata adanya perbedaan tersebut. Tapi ketika para ulama berbeda pendapat, sebagai seorang muslim kita berusaha untuk mencari tahu di antara pendapat-pendapat ini sing kira-kira lebih mendekati kebenaran yang mana. Buat para ulama yang mengatakan rokok itu haram, di antara dalil mereka yang paling kuat ayat yang lagi kita baca ini. Surat apa tadi? Al-A'raf ayat berapa? 157. Apa Ustaz? Ya itu tadi, wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk. Sing apik halal, sing elek haram. Itu Nabi SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, sekarang tinggal kita tanya. Rokok niku mlebete apik napa sae? Elek apa buruk? Masuk yang mana kira-kira? Yang thayyib? Nah, yang baik atau yang khabith atau yang jelek? Coba saya tanya yang rokok dulu. Rokok niku sae napa mboten sae? Sae. Astagfirullah. Enggak apa-apa. Sekarang saya tanya, yang sae yang mengatakan rokok itu sae, buktinya apa? Buktinya kan kita harus ada bukti, bicara kan harus ada bukti. Kalau saya berpendapat bahwa rokok itu jelek, dan saya juga punya bukti. Saya sebutkan bukti saya dulu, nanti saya minta jenengan nyebutkan bukti jenengan. Bukti saya, kalau rokok itu jelek, satu. Wah, berarti akeh ge buktine, Ustaz. Satu. Buktinya rokok itu jelek. Enggak ada orang mau ngerokok itu baca bismillah. Ora ana wong arep udud kuwi maca bismillah ora ana. Wonten apa mboten? Jajal yang sudah merokok 30-40 tahun, pernah enggak jenengan selama 40 tahun itu sebelum udud ces bismillah? Coba siapa coba? Ngaku saya. Enggak apa-apa angkat tangan. Ada enggak? Enggak ada. Kenapa enggak ada? Karena jelek. Nuhun sewu ya. Ini bukan berarti menyamakan. Sesuatu yang jelek itu enggak mungkin dimulai dengan bismillah. Sekarang misalnya ada orang mau korupsi, apa bismillah disit? Bismillah nyong arep korupsi. Kada. Karena tahu dia itu jelek. Panjenengan mau dahar seroto, bismillah enggak? Bismillah enak, bagus. Ya. Panjenengan mau minum, ya. Minum apa susu, bismillah dulu. Kenapa? Karena bagus. Makanya diawali dengan bismillah. Ketika tidak diawali dengan bismillah, berarti itu adalah sesuatu yang jelek. Makanya tidak diawali dengan bismillah. Tapi saya khawatir jangan-jangan setelah ini ada yang mau mulai bismillah sebelum merokoknya. Untuk mempertahankan orang rokok apik mulai nyong bismillah aja ngasih gitu. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Bukti yang pertama kalau rokok itu jelek. Bukti yang kedua. Kalau orang habis ngerokok, selesai ngerokok, puntungnya dibuang kan? Puntungnya dibuang. Setelah dibuang diapakan? Diinjek-injek bok, sok-sok-sok pakai kaki kan? Iya enggak? Iya. Kalau habis makan roti, bungkusnya diinjek-injek enggak? Orang bok? Enggak. Kenapa? Karena ya ngapain diinjek-injek? Karena saking jeleknya rokok itu, setelah merokok sudah dilempar masih di apa? Diinjek-injek pula. Saking apiknya roti, setelah dimakan dilempar sudah biar melasi bungkusnya. Enggak diapa-apakan. Ini bukti yang kedua, bukti yang ketiga, rokok itu jelek. Nuhun sewu. Tempat sing favorit banget untuk merokok di mana? Kalau orang rokok di situ rasanya enak banget. Nang ndi gue, Mbok? Di WC. Ya. Makanya kalau kita masuk ke toilet umum, ambune apa? Ambune rokok. Tegesan ngendi-ngendi, Mbok? Ya. Enggak ada. Ada enggak orang makan pisang di WC? Wong manjan ora sehat gue. Kok makan pisang di WC? Kenapa? Karena pisang bagus. Pisang itu sehat. Makanya enggak ada orang makan pisang di WC. Nah, rokok cocok dengan WC. Makanya jelek. Makanya jelek. Jadi sifatnya Rasul SAW, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu alaihimul khabais, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Ini kita bicara secara logika. Kalau kedokteran, wah itu udah sepakat saya pikir. Walaupun dokternya ngerokok, walaupun mungkin sebagian dokter merokok, saya yakin dia juga sepakat kalau rokok itu berbahaya. Makanya di salah satu daerah saya baca di berita, ada perda yang mengatur masalah rokok. Daerah mana ya? Bukan, yang betul-betul dipraktekkan. Perda dan dipraktekkan betul. Di Sumatera Barat apa ya? Orang pada baca berita. Di Sumatera Barat kalau nggak salah itu ada perda, peraturan daerah yang membatasi masalah rokok tadi. Dan betul-betul dipraktekkan, bukan sekedar hanya sekedar apa aturan yang jadi hiasan, enggak, dipraktekkan betul. Sehingga diceritakan di situ salah satu efeknya dokter penyakit dalam itu sepi pasien. Dokter penyakit dalam sepi pasien. Coba sekarang jenengan lihat di rumah sakit kita, dokter dalam kebrewe. Bisa teka jam 6. Tekane jam 6, diperiksane jam loro awan. Rata-rata paru-parunya yang kena. Jelas itu jelas-jelas. Karena apa? Merusak kesehatan. Ini sifat yang kedua. Sifat yang pertama tadi nabinya apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Sifat yang kedua, menghalalkan yang baik-baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Oh iya, tadi kan saya belum minta, mana coba argumennya yang mengatakan rokok itu baik? Gak usah malu-malu, gak apa-apa. Oh, naik izin yang kau, gak apa-apa kau. Nanti ketemu empat mata, gak apa-apa. Sudah. Terus sifat yang berikutnya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi kita Muhammad SAW, wa yaqa'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW, Nabi akhir zaman itu, beliau membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada di dalam diri mereka. Artinya syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah syariat yang sangat mudah. Makanya di antara bentuk sulitnya syariatnya Ahlul Kitab, masalah taubat. Masalah apa? Taubat. Bahwa taubat itu tidak akan diterima kecuali setelah mereka mati, alias dibunuh baru diterima atau taubatnya. Kalau kita alhamdulillah tanpa kita dibunuh, kita asal serius, kita akan diterima taubatnya. Di antara beban yang dibebaskan oleh Nabi SAW dari mereka adalah masalah membersihkan najis dari pakaian. Kalau di dalam syariatnya Ahlul Kitab, yang namanya pakaian terkena najis tidak akan dianggap suci kalau belum dipotong bagian yang kena najis tersebut. Padahal anak cecek, ya, pluk di baju ini tidak akan dianggap suci kalau bagian yang terkena tai cicak itu belum dipotong, dibolongi, digunting. Kan jenengan bisa bayangkan, berarti mau kelambine apa maning celana, bagian sing paling sering kena najis mau apa? Celana. Berarti kan celananya bolong terus gue. Kena najis bolong ketok, baru gue jahit maning, kena maning ketok maning, jahit maning ketok maning. Itu sulitnya ajaran sebelum ajaran Islam Ahlul Kitab. agama kita cukup dicuci sampai bersih. Berarti Nabi kita Muhammad SAW sudah ada berita tentang beliau di dalam Taurat dan Injil. Bahkan namanya juga belak-belakan disebutkan di situ dengan nama Ahmad. Apa namanya? Ahmad. Itu disebutkan dalam Al-Quran surat As-Saff. Surat apa? As-Saff ayat 6. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayya min at-Taurat wa mubashshiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad." Isa pernah berkata, Nabi Isa alaihi salam pernah berkata kepada kaum Nasrani bahwa aku adalah rasul dari Allah Subhanahu wa taala dan aku mengabarkan kepada kalian akan datangnya seorang rasul sesudahku namanya siapa? Ahmad. Ahmad itulah nama lain dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi sudah sedemikian rupa orang-orang Yahudi dan Nasrani dipersiapkan kondisi psikologis mereka untuk menerima kedatangan Nabi SAW. Dan mereka betul-betul menanti-nanti kedatangan Nabi SAW. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, apa kata mereka? Duh, dening Muhammad yang dijanjikan itu ternyata munculnya di antara orang-orang Arab. Di luar prediksi mereka. Prediksi mereka dari kalangan Bani Israil. Begitu diutus, ternyata diutus dari kalangan orang Arab yang menurut mereka orang Arabnya wong sing bodoh-bodoh. Jadi orang Arab dahulu itulah orang yang terpinggirkan. Yang ada kekuatan saat itulah orang-orang Persia dan orang-orang Romawi. Dua kekuatan besar adidaya saat itu. Blok timur sama blok barat. Persia itu sekarang mana? Iran. Iran, kemudian Afghanistan, itu Persia itu. Negeri Persia. Itu dulu adalah orang-orang penyembah api, Majusi. Kemudian Romawi, orang-orang Nasrani. Saat itu kekuatan yang dipandang dunia dua blok tadi itu. Ada blok timur, yaitu orang-orang Persia, sama blok barat, yaitu orang-orang Romawi. Mereka pikir akan muncul Nabi itu dari kalangan Romawi. Orang-orang Arab saat itu dipandang sebelah mata. Lah, wong gunung. Ya. Kok tahu-tahu Rasulnya itu diutus dari kalangan orang Arab? Bah. Mereka yang sudah siap-siap mau menerima, begitu melihat Rasulnya diutus akhir zaman, Rasul akhir zaman diutus bukan dari golongan mereka, maka mereka gengsi untuk menerima dan mengikuti Rasul tersebut. Dan itu Allah rekam dengan jelas. Di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah ayat 89 sampai 90. Surat apa? Al-Baqarah ayat berapa? 89 sampai 90. Disebutkan di situ Allah oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih, fala'natullahi 'alal kafirin." Manakala datang seorang nabi yang sudah mereka kenal di dalam kitab-kitab mereka, justru malah mereka itu mengingkari nabi tersebut. Fala'natullahi 'alal kafirin. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang yang kafir. Terus Allah menceritakan, kenapa kok mereka menolak Nabi kita Muhammad SAW? Padahal sebelumnya mereka sudah menunggu-nunggu kedatangan Nabi SAW. Bi'sa mashtaru bihi anfusahum an yakfuru bima anzalallahu baghyan an yunazzilallahu min fadlihi ala man yasha'u min ibadihi. Baghyan. Baghyan itu artinya dengki, iri, gengsi. Maka hati-hati nggih. Kadang-kadang yang namanya penyakit gengsi itu menyebabkan orang menolak kebenaran. Dan itulah kesombongan. Oh, masa atasan ditegur sama siapa? Sama bawah. Hati-hati. Gara-gara penyakit gengsi, seseorang itu bisa menolak kebenaran. Dan itulah kesombongan. Oh, bocah wingi sore sing ngerti apa? Bukan mesti yang namanya orang sudah lanjut usianya lebih pinter daripada orang yang masih muda, belum tentu. Makanya ketika kebenaran itu datang dari siapa saja, entah itu dari bawahan kita, entah itu dari murid kita. Pak guru, Pak guru kadang-kadang itu seperti itu. Kadang-kadang ditegur sama muridnya, Pak guru, nuwun sewu niku keliru. Wah, jadi sapa lah. Harus menerima, jangan sampai kita gengsi. Ada ungkapan Arab menggambarkan orang yang suka gengsi menerima kebenaran. Arti ungkapan mereka lah anzun wa intarat. Pokoke wedus sekalipun terbang. Itu ceritanya bagaimana? Pokoknya itu adalah kambing sekalipun terbang. Ceritanya bagaimana? Ada dua orang Arab Badui. Di tengah-tengah padang pasir, mereka melihat ada titik hitam. Ada titik hitam nun jauh di sana. Akhirnya dua orang itu tebak-tebakan. Itu titik hitam itu apa? Yang satu mengatakan itu burung. Yang satunya mengatakan bukan, itu kambing. Akhirnya mereka terus berjalan mendekat-mendekat. Dan titik hitam itu semakin dekat. Yang satu enggak, itu pasti kambing. Yang satunya mengatakan enggak, itu burung. Terus padu terus. Kambing, burung. Barang perak, apa? Burung. Yang mengatakan kambing itu mengatakan enggak, pokoknya wedus walaupun terbang. Gue wong apa gue? Wong gengsi. Pokoknya, nah sudah pokoknya itu adalah orang yang sulit sekali. Makanya jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu. Sudah, ini adalah ahlul kitab. Jadi ahlul kitab, begitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang bukti yang nyata, maka justru mereka kemudian meninggalkan sifat-sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah jelas-jelas ditulis di dalam Taurat dan Injil. Berikutnya, orang-orang musyrikin. Sama. Orang-orang musyrikin juga setelah Nabi diangkat menjadi Rasul, mereka tinggalkan Nabi kita Muhammad SAW. Padahal sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus, orang-orang Quraisy itu sangat mengagumi kepribadian Nabi kita Muhammad SAW. Pendek kata, Nabi kita Muhammad SAW adalah seorang pemuda yang menjadi dambaan orang-orang Quraisy. Sampai-sampai mereka menyebutkan Nabi kita mendapatkan gelar As-Sadiqul Amin. Apa artinya As-Sadiq? Yang dipercaya, Al-Amin, As-Sadiq itu yang benar, ya, yang jujur, Al-Amin yang dipercaya. Makanya orang-orang Quraisy dahulu, mereka kalau mau pergi kemana-mana, nitip barang ke siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Karena saking percayanya mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tapi begitu Nabi kita SAW diutus, kemudian mengumumkan bahwasanya beliau menjadi Nabi, dan ajaran yang beliau bawa adalah mengajarkan kepada tauhid hanya saja mengesakan Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari peribadatan kepada selain Allah, maka saat itu sifat-sifat positif Nabi langsung mereka tinggalkan. Diganti As-Sadiqul Amin dengan gelar-gelar yang jelek. Contohnya apa? Kadzab. Apa kadzab? Pendusta. Lucu kan? Kemarin dikatakan orang yang jujur, sekarang dikatakan apa? Pendusta. Kan lucu kan ya? Nek wingi mandan mlombo, siki jadi wong sing mlombo banget, mungkin cocok ya. Kemarin dikatakan jujur sekali, sekarang dikatakan apa? Pendusta. Dan itu jelas-jelas mereka katakan seperti itu. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surat Sad ayat 4 sampai 5. Di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan orang-orang musyrikin Quraisy menjuluki Nabi kita Muhammad SAW dengan sahirun kadzdzab. Sahir apa? Tukang sihir, dukun. Bayangkan, Nabi kita kok dikatakan apa? Dukun. Dukun sekaligus pendusta. Aneh sekali orang-orang musyrikin Quraisy. Kemudian di dalam ayat lain mereka mengatakan sahirun au majnun. Sahirun tadi tukang sihir, majnun apa? Orang gila, bayangkan. Makanya kalau njenengan dakwah kemudian dijuluki julukan sing orang kepenak, urungan apa-apa nih dibandingkan apa yang didapati oleh siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Bayangkan, njenengan dikatakan orang gila kepriwe rasane? Ora konyong waras. Subhanallah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kok bisa orang-orang musyrikin Quraisy meninggalkan sama kasusnya? Kasusnya sama kayak orang-orang Ahlul Kitab. Karena rasa apa? Karena rasa dengki. Bahkan mereka pernah usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa? Orang-orang musyrikin Quraisy usul sama Allah. Apa isi usulnya? Wa qalu laula nuzila hadzal Qur'ani ala rajulin minal qaryatayn 'adzim. Mereka usul kepada Allah, ya Allah, kenapa sih Al-Qur'an ini enggak diturunkan kepada orang-orang yang terpandang di antara kami? Disebutkan di dalam riwayat sebutkan bahwa seperti contohnya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah adalah seorang bangsawan, seorang yang kaya raya. Kenapa kok Al-Qur'an yang diangkat menjadi nabi kok bukan orang seperti ini, kok malah Muhammad? Dia itu adalah orang yang kaya. Mau menyusui saja gak ada yang mau menyusuinya. Karena apa? Anak yatim miskin. Kenapa kok yang dipilih bukan orang yang kaya, orang yang bangsawan? Artinya apa? Artinya mereka iri, kenapa kok bukan kami yang diangkat menjadi nabi? Kok malah Allah Subhanahu wa taala mengangkat Muhammad, seorang anak yatim, menjadi nabi? Maka Allah Subhanahu wa taala membantah, ahum yaksimuna rahmat rabbik. Emang mereka apa yang bagi-bagi rahmatnya Allah? Yang berhak membagi-bagi rahmat Allah adalah Allah Subhanahu wa taala sendiri. Gak usah mereka itu mengatur-atur Allah Azza wa Jalla. Ini adalah orang-orang musyrikin Quraisy. Jadi penafsiran yang kedua bahwa arti dari lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Penafsiran yang kedua artinya bahwa orang-orang kafir dari golongan Ahlul Kitab maupun kaum musyrikin tidak meninggalkan sifat-sifat mulia Nabi kita Muhammad SAW kecuali setelah datang kepada mereka bukti yang jelas, yaitu diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kita undur nanti setelah Isya insyaallah tanya jawabnya. Wallahu ta'ala ala wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Kita bacakan beberapa pertanyaan yang masuk. Pertama, Ustaz, orang yang bodoh tapi rajin sholat sama orang yang pinter tapi jarang sholat, mana yang lebih baik? Orang yang bodoh rajin sholat sama orang yang pinter tapi jarang sholat, baik yang mana? Jelas baik yang pinter rajin sholat. Kenapa Ustaz? Karena dua-dua orang ini sama-sama punya potensi untuk masuk ke dalam neraka. Ustaz, Ustaz rajin sholat Ustaz, masa ada potensi? Iya, karena kebodohannya, kejahilannya, dia berpeluang untuk keliru di dalam sholat. Orang tidak paham tentang cara-cara sholat, tidak tahu bagaimana cara sholat yang benar. Akhirnya dia salah dalam sholatnya. Mungkin tidak? Mungkin. Sedangkan golongan yang kedua sangat mungkin dan berpeluang besar untuk masuk ke dalam neraka karena dia sudah tahu ilmunya kemudian tidak mengamalkan. Dua golongan ini Allah sebutkan di dalam akhir surat Al-Fatihah, di mana Allah berfirman, ghairil maghdubi alaihim waradhdallin. Yang pertama, golongan al-maghdubi alaihim adalah orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapakah orang yang dimurkai? Orang yang dimurkai adalah orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, yaitu pintar tapi jarang sholat. Golongan yang kedua, ad-dallun, orang-orang yang tersesat, orang-orang yang sesat adalah orang-orang yang beramal tapi tanpa ilmu. Maka dua-duanya sama-sama keliru. Solusinya, orang yang sudah rajin sholat ini dalam keadaan jahil, ilmunya kurang, dia harus banyak-banyak apa? Menambah ilmunya supaya sholatnya benar. Sedangkan orang yang sudah punya ilmu tapi masih jarang sholat, supaya introspeksi diri, memperbaiki dirinya, sholatnya dirajinkan. Ustaz, suami istri kalau sudah wudhu bersentuhan batal atau tidak? Bisa jadi batal, bisa jadi tidak. Batal kalau bersentuhannya dengan syahwat. Bersentuhannya dengan syahwat. Syahwat itu antara lain diukur, orang itu bersentuhan dengan syahwat atau tidak, diukurnya antara lain adalah dengan keluarnya madzi atau tidak. Apa itu madzi, Ustaz? Madzi itu cairan yang encer yang keluar dari kemaluan ketika seseorang itu sedang bangkit syahwatnya. Dan ini beda dengan mani. Beda dengan mani. Kalau mani itu cairan yang kental, yang keluar dari kemaluan dan keluarnya itu muncrat. Beda dengan madzi. Kalau madzi itu keluarnya tidak terasa, tahu-tahu sudah apa? Basah. Nah, kalau misalnya sampai keluar madzi, berarti itu pakai syahwat. Kalau sudah keluar madzi pakai syahwat, berarti wudunya apa? Batal. Kapan tidak batal, Ustaz? Tidak batal kalau misalnya bersentuhannya tidak pakai syahwat. Misalnya seorang suami pamitan sama istrinya, "Dek, saya mau ke masjid dulu ya." "Oke, Mas." Ambil tangannya dicium. Pakai syahwat enggak? Kayaknya tahu ora lah. Kayaknya ora lah, wong ngukur kesune iki kok. Dalilnya apa, Ustaz? Nabi SAW Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah setelah wudu sebelum berangkat ke masjid mencium Aisyah radhiyallahu anha, istrinya. Mencium istrinya dan enggak wudu lagi, langsung berangkat ke mana? Masjid. Kalau batal berarti kan salatnya Nabi tidak sah. Jadi batal atau tidak tergantung apakah pakai syahwat atau tidak. Kalau pakai syahwat maka batal, kalau tidak maka ya tidak. Di tempat kerja saya, karena kedudukannya penting, Bapak X sering menjadi imam. Padahal sifat kesehariannya jauh dari syariat. Pertanyaannya, sebagai makmum, bagaimana nilai ibadah kita dalam situasi ini, mana yang lebih utama, tetap sholat berjamaah atau sendirian? Tergantung. Apakah orang tersebut, ungkapan jauh dari syariat ini maksudnya dia melakukan kesyirikan, atau mungkin jauh dari syariat itu artinya sering melakukan perbuatan maksiat. Kalau misalnya dimaksud adalah melakukan kesyirikan, maka mencari imam yang lain. Karena pelaku kesyirikan dikhawatirkan keluar dari agama Islam. Kalau sudah bukan muslim, berarti sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, berarti makmum yang di belakangnya juga tidak sah. Itu kalau yang dimaksud dari jauh dari syariat adalah melakukan kesyirikan. Tapi kalau yang dimaksud adalah melakukan perbuatan maksiat yang belum sampai taraf syirik, maka masih tetap sah sholat di belakang orang tersebut. Selama masih muslim, masih sah untuk sholat di belakangnya. Tapi kalau ditanya mana yang lebih afdol, mencari imam yang lain yang taat atau orang yang seperti, ya jelas mencari imam lain yang taat. Kalau misalnya tidak ada, ya lebih baik berjamaah daripada sholat apa? Sendirian. Apa hukumnya memindahkan hewan kucing dari rumah ke tempat yang jauh karena kucing itu sudah meresahkan penghuni rumah? Tidak apa-apa, boleh-boleh saja, tidak ada larangan. Kemudian apakah hewan kucing adalah hewan kesayangan Nabi SAW? Tidak tahu ini hadisnya. Ya kucing, kata Nabi SAW, minat tawafin alaikum, termasuk hewan yang jinak, yang sering bludus-bludus masuk ke rumah. Artinya hewan piaraan. Tapi kalau dikatakan hewan kesayangan Nabi, saya tidak tahu. Ustaz, bagaimana sikap kita sebagai kaum muslimin menyikapi pemilihan presiden? Apakah mempergunakan hak pilih kita atau golput? Jika mempergunakan hak pilih, kira-kira dari dua pilihan itu siapa yang paling sedikit kejelekannya? Kami tahu memang demokrasi bukan ajaran Islam. Para ulama berbeda pendapat dalam menyikapi pemilu yang merupakan produk dari demokrasi, yang demokrasi itu bukan bagian dari Islam, produk impor dari non-muslim. Bagaimana ulama menyikapinya berbeda pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak boleh sama sekali urun rembuk memberikan suara di situ, apapun kondisinya, karena pemilu adalah produk demokrasi dan demokrasi adalah bukan bagian dari Islam. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan boleh memberikan suara manakala kondisi menuntut demikian. Maksudnya apa? Maksudnya manakala ada dua calon yang dikhawatirkan salah satunya akan merugikan sekali ajaran Islam atau akan merugikan kaum muslimin jika dia terpilih. Maka saat itu, kata pendapat yang kedua ini, kata sebagian ulama ini, saat itu kaum muslimin memberikan suaranya demi untuk menghindari mafsadah atau kerusakan yang lebih parah. Dari dua pendapat ini, wallahu ta'ala a'la wa alam, saya secara pribadi lebih cenderung kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang mengatakan kalau seandainya memang kondisi sangat mendesak, maka tidak mengapa memberikan suara. Pendapat ini dipilih oleh ulama-ulama besar Ahlus Sunnah abad ini, di antaranya Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, Syekh Ibn Uthaymin rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah. Dan nampaknya pendapat inilah yang lebih realistis melihat kenyataan yang ada. Kalau ditanya mana yang dipilih, wah, nuhun sewu, saya bukan jurgam. Tapi kita nilai saja di antara dua calon itu mana yang membela agama. Ini yang pertama jelas. Mana yang membela agama? Gak usah sulit Ustaz, semuanya sekarang dekat-dekat sama kiai Ustaz. Semuanya kelihatannya dekat sama kiai, sowan ke pesantren-pesantren, mendatangi ormas-ormas Islam. Semuanya membela Islam Ustaz. Alhamdulillah, sejarah di zaman kita ini tertulis dengan jelas. Track record rapot calon-calon tersebut mudah dilihat. Sejarah di zaman kita ini tertulis dengan jelas di media massa, cetak, elektronik, rekamannya banyak. Dari situ kita bisa melihat ini orang konsisten dengan ajaran Islam atau tidak. Apakah dia dulunya bergabung memilih pendampingnya dari non-muslim atau tidak. Dari situ kita bisa melihat track record rapotnya dahulu bagaimana. Jadi kalau misalnya sekarang yang dilihat ya kelihatannya petone sholat wis disoting, peton sholat gitu. Kalau sekarang yang dilihat ya kelihatannya semuanya membela Islam. Kita lihat dulu bagaimana gabungnya sama siapa dahulu. Karena semuanya kan pernah, semuanya itu pernah menduduki tampuk jabatan. Baik dua calon semuanya bisa pernah menduduki tampuk itu. Sekarang tinggal dilihat dulu bagaimana gabungannya sama siapa. Makanya ada sebuah ungkapan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Silahkan lihat saja, kalau ingin mengetahui karakternya, lihat saja siapa teman-teman dekatnya. Itu. Jadi yang membela Islam. Yang kedua, yang punya ketegasan sikap. Tegas. Karena sebagai pemimpin gak punya ketegasan, sulit akan menjadi pemimpin. Nanti dia jadi bulan-bulanan. Apalagi ketegasan sikap di dalam menyikapi campur tangan asing di negeri kita yang berusaha untuk mengeruk habis kekayaan negeri kita. Ketegasannya dalam menyikapi itu, sekaligus juga ketegasannya di dalam menyikapi aliran-aliran sempalan di dalam ajaran agama kita. Kan banyak kita melihat di Indonesia banyak aliran-aliran sempalan. Bagaimana sikapnya? Apakah membiarkan itu tumbuh subur dengan dalih demokrasi? Atau justru punya ketegasan sikap di dalam menyikapi aliran-aliran tersebut? Dari situ kita bisa melihat kira-kira siapa di antara dua calon itu yang lebih minim mafsadahnya. Jadi sekarang kita itu bukan lagi mencari pemimpin kayak Umar bin Khattab, orang mana. Ya. Jadi kalau orang mengatakan, oh, mana, gak ada hasilnya. Maslahatnya mana? Kita itu sekarang lagi meminimalisir mafsadah. Jadi bukan lagi mewujudkan maslahat yang seakan-akan nanti Indonesia menjadi negara yang luar biasa, gemah ripah loh, jinawi, toto tentrem, kertora, harjo. menegakkan ajaran Islam. Sekarang itu bukan itu. Sekarang itu kita lagi dihadapkan antara dua kemungkinan rusak. Yang satunya parah, yang satunya lebih parah. Milih sing endi? Pilihannya cuma ada parah sama lebih parah. Ya jelas kita mandan, milih sing mandan parah. Yang kira-kira tidak lebih parah dibandingkan yang satunya. Makanya para ulama kita ketika memfatwakan dengan fatwa pendapat yang kedua tadi, mereka itu tidak asal menyampaikan fatwa seperti itu. Apalagi kita tahu ulama-ulama yang saya sebut tadi, ulama-ulama besar, yang mereka itu pertimbangannya jauh ke depan. Dan seharusnya ketika kita berpendapat, memilih sebuah pendapat, kita juga melihat siapa yang berpendapat dengan pendapat tersebut. Ulama-ulama yang saya sebutkan tadi adalah ulama-ulama yang sudah ma'ruf, ya, keilmuan mereka, kewaraan mereka, kemudian keluasan pemahaman mereka. Maka dalam hal ini, seperti yang saya sampaikan tadi, kalau saya secara pribadi ditanya, silakan. Dalam kondisi yang seperti ini dan yang semisalnya, silakan memberikan suaranya. Kemudian jangan sampai nanti ketika kita memberikan suara itu hanya sekedar seperti saat pilihan lurah, siapa sing ngewe duit luwe akeh. Wah, kalau sudah ngaji masih seperti itu kebangetan. Ya sing mikir ndi sing duitnya luwih akeh yang tekpil, aduh. Masa gara-gara 1.000 nasib 5 tahun kita gadekan. Meneman banget. Eman-eman, bang, pilihlah dengan hati nurani. Tanya kepada orang yang ahli, mana yang lebih minim mafsadahnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk memilihkan buat negeri kita ini pemimpin yang lebih cenderung membela agama kita. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.